Lupa itu bahasa Arabnya nisyan. Lupa itu tidak ada unsur kesengajaan. Lupa itu sifatnya manusiawi. Yang namanya manusia pasti lupa. Namun yang namanya ghaflah, ini bukan karena lupa. Lalai ini bukan karena lupa. Tapi padanya ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Lalai ini ada unsur i'rad, berpaling. Lalai ini ada unsur tark, sengaja meninggalkan. Tahu ada perkara-perkara yang bagus di sampingnya, di depannya, di sekitarnya, dia tinggalkan. Dia berpaling daripadanya. Itu namanya orang lalai. Nisyan dimaafkan. Kalau lupa dimaafkan dalam syariat. Tapi kalau lalai, penyakit yang tercela, akhlak yang tercela. Ibnul Qayyim rahimahullah, al-ghaflah ini ragamnya banyak. Ragamnya banyak. Di antaranya adalah al-ghaflatu an dzikrillah. Lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya tidak berzikir. Ini tingkatan-tingkatannya juga beragam-beragam. Ada yang kadang ghaflah, ada yang terus ghaflah. Ada yang kadang enggak berzikir kepada Allah, ada yang terus-menerus enggak berzikir kepada Allah. Ada yang ghaflahnya itu dalam satu bab. Ada pula yang lalai dari semua zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berujung kepada penyimpangan dan kekufuran. Bukan semata-mata tidak berzikir, lalai dari Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bukan semata-mata lalai biasa, tapi sampai tingkatan tindakan yang sangat menyimpang, bahkan berujung kepada kekufuran. Al-ghaflatu anillah. Lalai dari Allah Azza wa Jal, lalai dari zikir kepada Allah Azza wa Jal, lalai dari ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ada lagi yang kedua, lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaflatu an ayatillah. Lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga demikian. Bertingkat-tingkat kadar kelalaiannya. Lalai dalam bentuk tidak pernah membaca Al-Qur'an. Ada mushaf di depannya, ada mushaf di sekitarnya, enggak dia baca. Dia mendengarkan sekian banyak qari, orang yang membaca Al-Qur'an di sekitarnya. Dia enggak tergerak untuk mendengarkannya. Ghaflah. Tingkatan yang berikutnya lagi, tidak mau mengkajinya. Tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah. Tidak mau mengkaji Al-Quran, isi Al-Quran. Tidak mau tadabur Quran. Tidak mau memahami isi Al-Quran. Ghaflah. Kesempatan banyak. Majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu di sekitarnya banyak. Yang mengkaji ayat Allah, sabda Rasulullah SAW, mengkaji din, banyak. Dia tinggalkan, dia abaikan. Ghaflah. ujungnya nanti barakallahu fikum sampai pada tingkat mendustakan ayat-ayat Allah azza wajalla. Ghaflah yang disertai dengan takdzib, mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sampai tingkatan kekufuran. Allahu musta'an. Ada lagi ghaflah yang ketiga. Al-ghaflatu bid-dunya 'anil akhirah. Lalai dia dengan kesibukan dunianya dari akhirat. Lalai dari akhirat. Ini pun juga beragam. Ada yang al-istighal bid-dunya, tersibukkan dengan urusan-urusan dunia, ghaflah. Ada yang ar-ridha bid-dunya, merasa ridha dengan kehidupan dunia, ghaflah. Ghaflah. Ada yang tingkat yang lebih parah lagi, hubbud dunia wal hirsu 'ala dunia. Cinta dunia, ambisi dunia. Ghaflah. Puncaknya nanti adalah barakallahu fikum, adamul imani bi yaumil akhir. Tidak ada keimanan kepada hari akhir. Ada kufur. Meyakini yang namanya kehidupan hanya kehidupan dunia saja. Dan meyakini yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Tidak mengimani yaumul hisabi wal jaza, hari hisab dan hari pembalasan. Tidak mengimani adanya yaumul qiyamah, yaumul akhir. Kata kufur. Ini ghaflah yang sangat fatal. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam banyak ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ahlul ghaflah ini. Ujungnya kebinasaan. Puncak ghaflah membuat pelakunya lebih jelek daripada al-an'am, hewan ternak. Disebutkan di Al-A'raf ayat yang ke-179. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sungguh-sungguh kami telah mempersiapkan untuk jahannam ini kebanyakan jin dan manusia, termasuk daripada neraka jahannam, bahan-bahan neraka jahannam. Mereka memiliki hati, tidak memahami al-haq dengannya. Mereka memiliki mata, tidak memandang al-haq dengannya. Mereka memiliki telinga, tidak mendengarkan al-haq dengannya. Mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Allah mengatakan di akhir ayat, ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang yang lalai. Ini puncak ghaflah. Lebih jelek daripada al-an'am, hewan ternak. Indra, panca indra yang dia miliki sedikit pun enggak dimanfaatkan untuk perkara kebaikan. Dia punya mata, dia punya telinga, dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya hati, dia punya semua indra. Yang semestinya dipakai untuk zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, lalai. Allahul Musta'an. Dalam ayat yang lain disebutkan di dalam surat Al-A'raf juga, Ayat yang ke 146. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang orang-orang yang ghaflah tentang ayat-ayat Allah sampai pada tingkat takdzib mendustakan ayat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaru kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaru sabila ar-rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyaru sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin." Kami akan palingkan dari ayat-ayat kami orang-orang yang sombong, yang tinggi hati di muka bumi dengan tanpa hak. Mutakabbir, orang yang sombong, tidak mau mengimani ayat-ayat Allah, tidak mau mengimani kebenaran. Kata mutakabbir, akan kami palingkan dari ayat-ayat kami orang-orang yang takabur di muka bumi dengan tanpa hak. Allah mengatakan, mereka melihat semua ayat-ayat Allah dan diimani. Mereka melihat jalan petunjuk, tidak dijadikan sebagai jalan hidup. Tapi ketika melihat jalan penyimpangan, justru dijadikan sebagai jalan hidupnya dia. Yang demikian itu sebabnya, dikarenakan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka ghaflah, lalai daripadanya. Allahul Musta'an. Karena lalai, ghaflah dari ayat-ayat Allah, sampai pada tingkat mendustakan ayat-ayat Allah, melihat sekian banyak ayat, membaca setiap sekian banyak ayat, mendengar sekian banyak ayat, terpampang jelas di muka dia, enggak diimani. Jelas gamblang di depan dia, ini jalan yang benar. Sabila rusdi, terbimbing di situ. Jalan yang lurus, yang hak, berpaling dari badannya. Tidak dia jadikan sebagai jalan. Terpampang di depan dia, sabila ghayyi, jalan penyimpangan, kerusakan, nampak penyimpangan-penyimpangannya, justru diterjang sama dia. Ada mughaffal, ini orang lalai, bukan lupa, lalai. Itu perangai yang sangat buruk dan penyakit yang sangat membahayakan. Ujungnya tadi mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kekuburan naudzubillah min. Dalam ayat yang lain juga di Al-A'raf ayat yang ke-205 Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadi orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah. Kita diminta berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak di waktu pagi dan petang, dan dilarang untuk ghaflah an zikrillah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tabarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Hendaklah engkau menyebut Rabbmu wahai Nabi SAW, zikirlah kepada Rabbmu pada diri kamu dengan penuh ketundukan, dengan lirih, dengan tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan di waktu petang. Diminta berzikir kepada Allah dengan zikir yang penuh penghayatan, dengan penuh ketundukan, dengan lirih, terus berzikir dengan lirih, dengan bukan dengan suara yang keras, pagi dan petang. Allah mengatakan, wala takut minal ghafili, dan kamu jangan menjadi orang yang lalai, yang ghafil, yang ghaflah, lalai dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab lalai dari zikir kepada Allah akan diharamkan kebaikan dunia akhirat, akan mendapatkan kerugian dunia akhirat. Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini mengatakan tentang orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah, wal ghafilun alladzina nasallaha fa ansahum anfusahum fa innahum hurimu khairat dunya wal akhirah. Orang-orang yang lalai, yang melupakan Allah Azza wa Jal, sehingga Allah pun melupakan mereka akan diri mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang diharamkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allahul Musta'an. Wa'aradu an kulli sa'ata wal fawzi bi dhikrih wa 'ubudiyatih wa aqbalu ala kulli syaqawati wal khaybati wal isyghali. Mereka berpaling dari semua kebahagiaan, dengan semua keberuntungan, dari semua keberuntungan dengan zikir dan ibadah kepada Allah. Berpaling. Mereka justru fokus menghadap segala sesuatu yang mengandung penderitaan dan kerugian, sibuk dengan ini. Hadza mughaffal. Wallahul musta'an. Dalam ayat yang lainnya lagi, surat Yunus ayat yang ke-7 dan ke-8 tentang orang-orang yang lalai dari akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yasilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, tidak beriman dengan hari akhir, mereka ridha dengan kehidupan dunia, merasa tumakninah, merasakan tenang dengan dunia. Dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya adalah neraka dengan sebab apa yang dahulu mereka usahakan, yang mereka perbuat. Keras ancamannya. Kait dengan al-ghaflatu 'anil akhirah. Lalai dari akhirat sampai pada tingkat tidak beriman dengan hari kebangkitan. Tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal. Ridha dengan kehidupan dunia. Merasa tentram, merasa tenang dengan kehidupan dunia. Dikatakan ghafil, lalai, di yaumul qiyamah diancam dengan nerakanya Allah Azza wa Jal. Na'udzubillah. Kebahagiaan yang dia dapatkan di dunia semu, bukannya hakiki. Orang itu kalau mengejar dunia, semakin dia kejar, semakin dia capek, semakin dia letih. Sementara kebahagiaan yang dia dapatkan, yang dia cari, tidak murni, penuh dengan perkara-perkara yang kotor, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan syahwat, penuh dengan pelanggaran syariat, menghalalkan segala cara, terkadang lalai dari zikir kepada Allah Azza wa Jal. Itu pun dia, kalau dia mendapatkannya, kalau tidak, menderita dunia akhirat. Kalaupun dia dapat, setengah mati dia harus menjaganya, mempertahankannya. Yang dia rasakan hanya semata-mata jasmani. Dia punya harta banyak, dia punya dunia banyak, paling pol apa ya Pak? Makan. Dia bisa makan apa yang dia inginkan, dari makan yang enak-enak, pas di lidah, selebihnya selesai. Atau minum. Dia ingin minum apa yang dia suka, di lidah, kemudian selesai. Apalagi pakaian yang dia sandang, semata-mata dia kenakan, rasa nyaman. Orang memandangnya, Masya Allah, terus dilepaskan setelah itu. Dicuci. Kendaraan. Ya dia merasakan kenyamanan dengan naik kendaraan. Tapi gak mungkin dia setiap hari dalam kendaraan. Akan dia tinggalkan. Sudah carinya capek. Sudah segala macamnya. Bahagianya tidak sama. Ini semua ketika ternyata dia ghaflanil akhirah. Lalai dari akhirat. Itu semua berubah menjadi penderitaan. Syakawah. Kesengsaraan. Kerugian, khaybah. Diancam dengan neraka-Nya Allah Azza wa Jalla. Wallahul musta'an. Maka ikhwan fillah jazakumullah, lalai ini sebuah perangai yang membahayakan. Dan jangan baik-baik, ada pada masing-masing kita. Dengan kadar ghaflahnya masing-masing, kecil besarnya, tayyib ringan beratnya, dengan kadarnya masing-masing. Kita manusia biasa. Allah takdirkan kita sebagai makhluk yang lemah. Tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa, tempatnya khilaf. Itu manusia. Maka pasti yang namanya ghafla ini ada pada kita. Ingat dengan kadarnya. Barakallahu. Apalagi kita berbicara tentang orang-orang yang mencapai tingkatan-tingkatan iman dan takwa yang semakin menanjak, semakin tinggi. Bagi kalangan orang-orang seperti ini, yang namanya ghafla itu standarnya juga tinggi. Paham saya maksud? Untuk kalangan ahlul imani wa taqwa, orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah, ahlul ta'ah, ahlul ibadah, yang di atas sunnah, tinggi standarnya. Barakallahu fikum. Dalam sekian waktu tidak berzikir kepada Allah dikatakan mughaffal. Padahal mungkin dalam perkara-perkara masih mubah. Dikatakan lalai orang ini. Kenapa? Perbandingannya dengan orang yang sudah sangat tinggi iman dan takwanya. Yang lain berlomba-lomba dalam keimanannya, dalam ketakwaan dia kepada Allah, dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ini santai. Ada mughaffal. Menurut siapa? Menurut ahli imani wa taqwa. Ini orang ketika dibandingkan dengan yang di bawahnya lagi. Orang yang betul-betul mughaffal. Masya Allah. Ada ahlu ta'ah. Bagaimana ya? Ada ahlu ta'ah. Yang lainnya mughaffal. Lalai dari zikir, lalai dari ibadah. Lalai dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak kemungkarannya, maksiatnya dan segala macamnya. Melihat orangnya Masya Allah sergap. 5 waktu ke masjid. Gile-gile kepala. Gile, Masya Allah. Mukmin tenang. Subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Mikir. Kerja tahun ini. Iya kerja. Tapi menyempatkan waktu jamaah sholat. Dalam pandangan orang-orang yang ghafal tadi, yang lalai tadi. Masya Allah. Top. Tapi di kalangan orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang tinggi tingkatan iman dan takwanya, ini mughaffal. Loh kenapa? Me jamaah tok. Semata-mata jamaah 5 waktu. Qobliyah ega, ba'diyah ega, zikir ega. Tahu enggak? Sunnah-sunnah yang lain tidak. Tarawihnya mana? Duhanya mana? Tahajudnya mana? Intinya barakallahu fikum. Kita hendak menegaskan di sini bahwasanya al-ghaflah ini sebuah perangai, sebuah sifat yang ada pada kita. Setinggi apapun iman dan takwa kita kepada Allah, kita manusia biasa pasti akan mengalami ghaflah. Ada awalan. Dan yang kedua yang penting ditekankan di sini adalah waspadahi ghaflah ini. Jangan kamu biarkan. Lain dengan nisyan. Kalau nisyan alpa, lupa, itu gak ada usaha kesengajaan. Manusiawi. Ini tidak. Ada usul berpaling, meninggalkan, ada kesengajaan. Jangan dibiarkan. Awalnya mungkin ringan, lama-lama tambah parah, namanya penyakit. Semakin lama semakin parah, parah, kronis, kronis, kronis, bukan semata-mata lalai biasa. Sampai tingkatan kemaksiatan, atau bahkan kefasikan, atau bahkan penyimpangan-penyimpangan, bahkan kekufuran, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Faham insyaAllah ya, ada lalai dari Allah Azza wa Jal, lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari ibadah kepada Allah, ada lalai dari ayat-ayat Allah, ada lalai dari yaumul akhir. Tiga poin penting yang saya sebutkan di sini. Ikhwanuddin azakumullah, disebutkan oleh para ulama kita, alamatul ghaflah, ciri-ciri orang yang lalai atau ciri-ciri ghaflah, tanda-tanda ghaflah menimpa kita. Ini penting untuk kita sebutkan, untuk mawas diri, untuk evaluasi diri. Yang pertama adalah at-takasul anitta'ah, malas, serasa malas dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi bukannya dia enggak tahu amal ketaatan. Tahu ini amal ketaatan. Tahu ini amal saleh. Tahu ini amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi males luar biasa, terasa berat mengerjakannya. Hati-hati, ini tanda-tanda ghaflah menyerang Anda. Hati-hati, ini juga mulai dirasuki penyakit nifaq. Wallahul musta'an. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan kaum munafikin, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka bangkit untuk sholat, mereka bangkit dalam keadaan kusala, malas. Ya Allah, dari mulai malas sholat, mulai lagi malas berjamaah. Ini ghaflah. Dengan dikatakan yang masing-masing, Pak. Tandai, tapi ini dikatakan sebagai min ahamil alamat, termasuk tanda yang paling penting, yang paling mencolok. Orang dikatakan berkembang. Barakallahu. Terutama dalam bab sholat. Terutama subuh dan isya. Dan juga dalam hadis. Kalau zaman sekarang, terutama di waktu-waktu kerja. Waktu-waktu sibuk. Berarti apa ya? Berhubung sama asar. Berhubung sama al-muhim atau semua ketaatan. Sholat ataupun yang lain-lainnya, ketika muncul rasa malas, berat mengerjakan ketaatan. Bukan karena enggak tahu, tahu tapi berat mengerjakan. Hati-hati, ghaflah sedang merasuki jiwa Anda. Kalau kamu biarkan, maka atau tidak bakal beribadah, tidak bakal mengerjakan ketaatan, luput daripadanya, hingga akhirnya jadi orang yang jatuh dalam kefasikan. Nah, yang kedua. Istisgharul muharramat wa tahawunu biha hatta alifaha wa ahabbaha. Menganggap remeh, menganggap kecil keharaman-keharaman agama, menganggap ringan enteng keharaman agama, sehingga dia pun terbiasa melakukannya, bahkan sampai pada tingkat mencintainya. Kata Mughaffal, Hadza Allah. Ini konsekuensi dari poin yang pertama tadi. Saling talazum, saling melazimkan barakallahu. Ketika orang itu sudah mulai ada tanda-tanda kemalasan dalam beribadah kepada Allah, setan akan mengganggu dia. Dia akan dibikin ringan, dibikin gampang, dibikin mudah untuk mengerjakan kemaksiatan. Ketika dia biarkan, maka lama-lama muncul sikap istisghar wa tahawun tadi. Dianggap remeh, dianggap kecil dosa tadi, maksiat tadi. Dianggap remeh, dianggap kecil tidak beribadah tadi. Ketika dia biarkan, maka dia akan terbiasa mengerjakan dosa tadi. Dia biarkan, maka berubah menjadi rasa cinta, kecintaan kepada dosa tadi. Yang ini fasik, membuat dia menjadi orang yang fasik, bukan lagi orang yang taat kepada Allah. Terus ketika dia teruskan semakin lama semakin parah, parah, parah, ujungnya mengerikan. Na'udzubillah. Di antara bentuk ghaflah dalam bab ini ialah al-mujaharatu bil ma'asi, terang-terangan mengerjakan kemaksiatan. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa ila al-mujahirin." Kullu ummati mu'afa ila al-mujahirin. Semua umatku dimaafkan, diberi afiah, kecuali yang mujahirin, yang terang-terangan mengerjakan kemaksiatan. Kata beliau, "Wa inna minal mujaharati ay ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه." Kata beliau, dan termasuk terang-terangan mengerjakan kemaksiatan, seseorang mengerjakan di malam hari sebuah amal kejelekan, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Ternyata keesokan paginya Allah sudah menutupi keaiban dia, gak ada yang tahu. Ternyata dia menceritakan, dia mengatakan, "Ya fulan, semalam saya mengerjakan begini, begini, begini." Disampaikan kepada orang lain. Rasul mengatakan, tadi malam dia bermalam hari, Allah menutupi aibnya. Di pagi hari dia dalam menyibak takdir Allah daripada dia bongkar. Hadza mughaffal, orang yang lalai. Dia terjatuh dalam perkara maksiat, lalai sudah. Lebih lalai lagi cerita. Hadza mughaffal. Lebih lalai lagi dikerjakan terang-terangan di depan banyak banyak pihak, banyak orang, di depan halayak ramai dengan tanpa rasa malu. Hadza mughaffal. Orang yang lalai, bukan lupa, lalai. Ini dosanya lebih besar di mereka. Ada fasik munafik. Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, perbedaan seorang mukmin dan yang fajir terkait dengan bab dosa. Kata Ibnu Mas'ud, "Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqta'a alayh." Orang yang mukmin, sesungguhnya orang yang beriman, dia melihat dosanya seakan-akan dia sedang duduk di bawah bukit, di bawah gunung, khawatir gunung itu menjatuhi dia. Itu mukmin. Merasa enggak enak, merasa enggak nyaman dengan dosa yang dia kerjakan. Gelisah, risau, khawatir binasa, khawatir hancur. Ada mukmin sehingga dengan cepat dia diberi taufik oleh Allah, taubat kepada Allah Azza Wajalla, istighfar kepada dia. Ada mukmin, tandanya dia tidak lalai. Wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin marra 'ala anfihi, faqala bihi hakadha. Ada pun orang yang fajir, dia melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat hingga dihidungnya. Dan dia mengatakan begini, diusir demikian. Diusir demikian saja lalat aku. Dia anggap kecil, dia anggap remeh. Dia merasa aman dari semua yang ada. Ada fajir. Hadhihi alamatul ghaflah. Di bulan suci Ramadan yang disepakati sebagai syahrul mubarak wa haqqan mubarak, Ramadan yang disepakati sebagai syahrul ibadah, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran, syahrul tilawah, syahrul sadaqah, syahrul zakah, syahrul infak, syahrul khair, ya, bulan yang penuh dengan semua amal kebajikan. Tindakan-tindakan kemungkaran bisa ditepis dan diminimalisir. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pembalas dibelenggu. Dalam kondisi yang seperti ini, patut kiranya kita muhasabah introspeksi diri terkait dengan sifat yang terjadi. Momen-momen Ramadan seperti ini para waktu itu. Ketika ada seseorang yang ternyata lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari zikir kepadanya, lalai dari Al-Quran, lalai dari ayat-ayat Allah, ternyata dia jatuh dalam perkara dosa, maksiat, dianggap remeh, ringan, malas dia dalam beribadah kepada Allah, hati-hati, ini mughaffal yang sangat parah. Momen Ramadan saja dia lalai, apalagi di luar Ramadan. Cek masing-masing, cek up dirinya masing-masing dari penyakit yang satu ini. Keingatan ghaflah masing-masing. Lihat. Kok terasa berat mengerjakan puasa ini. Wah. Sengsara, menderita, menggerutu. Puasanya kapan dimulai? Wah, sengsara dia juga. Sono syariat ini. Apalagi kemudian dengan hak asasi manusia, menghujat syariat siam. Itu perkara mustahil ya. Orang kufar banyak, mughaffal kafir itu banyak. Ini enggak menghargai kemanusiaan, menyiksa manusia dan segala macamnya, kena HAM. Hah? Enggak ada gitu ya. Ada mughaffal kelasnya kapan? Alhamdulillah. Terasa berat, qiyamul lail, berat tarawih. Masyaallah, jazakum ini betul ya Bu. Ibu ayo bojo yo kapan takut. Bojo yo kan bojo ya. Ha? Paling banter berapa puluh ayat sekali baca? Halah. Terus enggak halah. Ha? Ya enggak begitu. Enggak begitu kan? Ya, paling 2 rakaat, enggak sampai 5 menit. Ya Allah 5 menit. Wah, Pak. Serasa di apot ini, ya Allah, imam copot. Patul baca wanti di wc itu. Kayak gitu ya? Wah, serasa dah tak nyaman, tak enak, ya Allah. Baru 11 rakaat. Lah, apa teman-teman yang lain yang mengajarkan 21 rakaat? Si 11 rakaat dah. Ya Allah, ingguri. Ya Allah, ingguri. Ya ada yang, ya gak apa-apa sih, kemudian dia belakang minum dulu lah, sehat dulu lah. Seakan-akan mengejek apa kayak begitu berat gitu. Ya, Allah sedang menjalar pada diri Anda. Imam mengatakan gitu, Allahu Akbar meneng to'ai. Duduk santai sampai imamnya Allah. Amin. Oh, coba itu. Hah? Inna a'tainakal kautsar. Baru gatek Allahu Akbar begitu. Supaya cepat. Jadi hati. Ini kita bicara apa ini? Fenomena. Ada enggak ada? Tanya. Roblah sedang menjangkiti Anda. Syahrul Quran sedang Ramadan seperti ini. Kita berat untuk memegang mushaf. Megang aja abot. apalagi membukanya, apalagi membacanya, apalagi membaca beberapa halaman, apalagi beberapa juz daripadanya. Apotan. Hati-hati. Rablah sudah mulai menyerang Anda. Tindakannya macam-macam, katal kecil, besar, ringan, beratnya tergantung Anda masing-masing. Ya. Bukannya enggak tahu loh, bukannya lupa loh. Lupa tuh enggak ingat. Dia ngerti ada mushaf di depan dia. Ada mushaf itu di atas lemarinya atau di tempat dia taruh mushaf. Masuk masjid banyak mushaf, jejer rapi di situ. Dia tahu, dia ingat. Bukan lupa, tapi ghaflah. Ketika diiming-imingi dengan perkara-perkara yang melalaikan atau perkara yang minimal mubah, semangat. Itu biasa. Dialihkan sedikit. Wah, ngobrol. Lupa loh ini. Wah, semangat. Tadi ya Allah, memegang Quran di angele. Buka itu rasanya kayak, oh, ya Allah. Membaca ta'awud, baca bismillah, memulai setengah mati. Baru membaca satu halaman. Satu hal, pakainya ya Pak. Satu ayat. Mas. Oh ya, gimana? Ya saya ngobrol, semangat. Yang ini langsung disampingkan sama dia, ngobrol, semangat, bergairah itu. Tidak ada yang namanya kejenuhan. Perkara mubalo ini. Asik, gimana? Wah sudah sampai berapa jam, setengah jam, satu jam. Tidak ada bosan. Namanya apa ini? Bagi ahlul iman, hadhihi ghaflah. Dia singkirkan mushaf Al-Quran. Dia singkirkan ayat-ayat Allah. Dia sibukkan dengan perkara yang mubah. Dan ghaflah. Walaupun tingkatannya tidak parah. Lebih parah lagi diajak untuk perkara yang mungkar. Perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Tambah senang, tambah semangat. Terus tidak apa-apa sekali-kali. Nah, mosok iman terus, right? Mosok taat-taat terus, bos sekali gitu loh. Huh? Manusia biasa gitu loh. Itu bos sama yang lain, kok gampang, kok ringan kesana. Hati-hati, Rablah mulai menyergap Anda. Jadi kita biarkan semakin lama semakin berat, semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin parah. Tahu dia ini. Di antara alamatul ghaflah. Iyalah tadyi'ul waqti min ghairi fa'idah. Menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu dengan tanpa fa'idah. Baik fa'idah terkait dengan dunianya yang halal, atau apalagi fa'idah terkait dengan agamanya atau akhirat. Waktu luang, waktu kesehatan, betul-betul dia buang percuma sia-sia. Al-waqt ni'mah la yudhi'uhu illa ghafil. Kata para ulama, yang namanya waktu itu kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Tidak bakal kembali lagi. Tidak ada yang menyia-nyiakan waktu kecuali orang yang ghafil, yang lalai. Jangankan dalam perkara yang maksiat kepada Allah, dalam perkara yang mungkar mengandung unsur dosa, menyia-nyiakan waktu untuk perkara-perkara mubah yang tidak ada faedahnya saja, khusus untuk momen-momen Ramadan seperti ini, ghaflah. Lalai dia. Melupakan sekian banyak kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwanya. Membuang percuma sekian banyak kesempatan untuk menaikkan takwa dia. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dibuang percuma, dibuang sia-sia. Untuk perkara yang mubah, apalagi perkara yang bermaksud Allah. Ni'matani maghbulun fihima kathirun minan nas, as-sihat wal faragh. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ni'matani marbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua kenikmatan, banyak sekali dari umat manusia yang tertipu padanya, merugi padanya, tidak bisa diambil faedahnya. Nikmat as-siha wal farah, kesehatan dan waktu luang. Dibuang sia-sia tidak ada faedahnya, apalagi untuk perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Sekarang kita bicara Ramadan ya, ikhwan. Bulan yang penuh dengan kebaikan ini oleh banyak pihak berubah menjadi sebuah bulan yang dalam keseharian dia enggak seperti enggak demikian keadaan dia sebenarnya. Tapi pas Ramadan bisa enak kayak gitu. Yang mestinya Ramadan sebagai syahrul siyam, Ramadan sebagai syahrul qiyam, gitu ya. Dibikin syahrul niyam. Oh niyam. No. Gitu. Nah gitu ya. Ramadan siyam, qiyam, siyam, qiyam, siyam, qiyam, siyam puasa, qiyam terawih. Dibikin syahrul niyam. Bulan-bulan. Apa hukumnya tidur? Tidak ada yang bilang haram. Mubah haram? Tidur mubah haram? Mubah haram? Mubah. Ya, kalau sampai tidur melupakan kewajiban, ya jadi bukan lagi mubah, menjadi perkara yang melanggar syariat. Tidur, perkara yang tambahkan baik-baik. Di momen Ramadan seperti ini, dia menjadikan naharu Ramadan sebagai syahrun niyam ghaflah. Siang hari Ramadan dijadikan sebagai bulan penuh tidur. Hari ghaflah. Bagi ahlul iman, ghaflah. Bagi ahlul taqwa, ghaflah. Bagi orang-orang yang mengerti betul yang namanya Ramadan, ghaflah. Iman-iman ya akhilalai. Bisa kamu manfaatkan banyak pekerjaan untuk la'alakum tattaqun, untuk mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Ini momen Ramadan loh ini. Ghaflah. Sebagai-bagai ghaflah aja keterlaluan. Nah, karena sahurnya jam 2:30 gitu. Habis sahur, itu. Tidur ya, sampai 12 subuhnya, ini keterlaluan. Ini bukan lagi perkara mubah menanggar syariat. Terbangun udah mulai agak-agak pagi, saat subuh, tidur lagi. Terus sampai menjelang zuhur, itu dibangunkan. Kalau enggak, 12. Bangun lagi. Ayo bangun, bangun, bangun. Ayo bangun, bangun. Ayo bangun, bangun. Ayo bangun, bangun. Zuhur, zuhur. Zuhur, tidur lagi. Sampai menjelang asar, bangunkan, bisa asar, asar, bangun dia, minum dia, mandi, kere, ngapain pada asar, ngapain banyak pada asar, bahasa kerennya ngabuburit, bahasa kerennya lewat ngabuburit, ngarit apa gimana? Apa yang dikerjakan dengan ngabuburit? Jalan-jalan ke sana atau ke mana gitu, nengok-nengok apa, nengok pantai bom atau apa gitu. Oh, jalan-jalan mengarah ke sana lo ya, enggak, tunggu aja. Ingatan sampai menjelang, sambil jalan-jalan sambil boleh cari-cari takjil segala macamnya ya. Nah, sampai menjelang maghrib. Maghrib siapkan berbagai macam penganan-penganan, kudapan kuliner segala macamnya, masya Allah. Ini perkara Ramadan banyak makanan. Di antaranya begitu udah terdeng adhan maghrib, khalas ya, waktunya pembalasan. Makan, minum, hukumnya apa ini? Mubah saja. Kalau diniatkan untuk tahajud iftar, dapat pahala. Makan sana makan, masya Allah. Ada yang enggak beres. Apa ini? 12 maghribnya. Ini ghaflahnya keterlaluan. Sudah melanggar bimbingan syariat. Udah. Mau maghriban? Sudah sangat kenyangan. Akhirnya, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ketika bangkit sahur bangkitnya malas. Ya Allah. Ya warkene. Ada tangan apa ini? Hah? Itu pada tangan apa lagi? Macam-macam ya. Ah, lagi. Tuhan malah jen ya. Insya Allah itu. Ya Allah. Terus. Sudah. Kayaknya 15 kusala. Proses itu. Baru ya sih, nyemil mana? Ya ngopinya, ya ngetehnya, ya jajah-jajah segala macamnya. Datang waktu isya, datang waktunya qiyam Ramadan terawih. Males lagi. Karena isinya dapat. Allah. Setelah itu bergadang malam. Hah? Bakal pakai shin, syahr. Saya pakai shin kecil. Syahrul layali. Kalau pakai sin besar, syahrun itu bulan. Kalau pakai sin kecil, syahrun begadang. Syahrul layali. Jadi, syahr kula syahr. Syahr begadang malam sebulan penuh. Ya, datang, mohon maaf ini ya. Ada tempat, apa namanya, yang lagi marah sekarang ini. Tempat-tempat warung-warung kopi, free wifi. Masya Allah. Ini terawai aku. Gini-gini ya terawai. Berarti, walaupun ya abon. Beli kopi secangkir, wifi-nya nyala, mainkan smartphone-nya sampai malam. Minum kopi mubah. Gak tahu ya dimainkan di smartphone itu apa. Berfaedah atau gak berfaedah? Mubah. Untuk momen Ramadan, ghaflah. Ini lalai ya ikhwan. Orang sudah berlomba-lomba mengerjakan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jal selama Ramadan. Dia buang waktu sia-sia untuk perkara yang ada faedahnya. Bahkan untuk perkara yang mengandung unsur dosa kepada Allah Azza wa Jal. Atau bukan, bukan lupa, lalai. Ini penyakit, jangan dibiarkan. Allahul Musta'an. Ada di mana-mana yang seperti ini. Pada kita pun juga ada roblahnya. Tergantung perbandingannya masing-masing. Kita biasanya ya, tidurnya ya gak terlalu banyak. Pas Ramadan ya lumayan agak banyak. Ini. Biasanya baru subuh ya orang turu. Hah? Ini baru subuh ikut-ikutan tidur. Memungkinkan baca Al-Quran, memungkinkan zikir sampai syuruk, dapat pahala umrah sempurna-sempurna. Kepada rekan telah itu hilang. Orang waktu itu. Ada ghaflah dari kita. Ala kulli hal. Tolong dicermati. Tolong diwaspadai para Allah. Kiri-kirinya sangat gampang. Malas berlaku jalan ketaatan kepada Allah. Gampang mengerjakan perkara dosa. Membuang waktu untuk perkara yang sia-sia. Barakallahu fiik. Hadirin jazakumullah. Yang terakhir dikarenakan waktunya semakin mepet ini. Tuh, jam 5 lebih 7. Allahu musta'an. Agar saya. Ya belum selesai ini. Harus dikasih obatnya penyakit toh. Hah, kasih obat. Masuk dokter cuma bisa nerangkan penyakitnya. Kasih obatnya. Kita dikasih waspada, diwaspadai. Awas gejala-gejala ghafla. Awas tanda-tanda ghafla. Awas bahaya ghafla. Saya obatnya. Jangan lupa. Sekarang adalah obatnya. Ilajul ghaflah. Obat daripada penyakit ghaflah. Untuk bisa menyembuhkan diri dari penyakit ghaflah atau paling tidak mengurangi ghaflah, ini diperlukan kesadaran sendiri. kemauan pribadi. Karena ghaflah itu lalai. Kalau tidak ada dorongan dari dirinya sendiri, enggak ada upaya usaha dari dirinya sendiri, susah untuk menyembuhkan ghaflah. Kenapa? Orangnya sudah lalai. Dia lo enggak merasa dirinya ada yang enggak beres. Kenapa? Dia lalai. Dia enggak merasa ada yang kurang pada dirinya. Memang dia lalai. Sebagian mereka merasa tidak ada yang salah pada dirinya. Oh, dia orang lalai. Yang parah lagi dia merasa baik, merasa sudah bagus, padahal banyak penyimpangan-penyimpangannya. Untuk orang lalai. Maka obatnya barakallahu fikum adalah, sebelum disebutkan poin-poinnya, harus ada upaya, ada usaha, ada kemauan dari masing-masing orangnya untuk sembuh dari ghaflah atau mengurangi ghaflahnya. Sehingga ada upaya untuk terus muhasabah, introspeksi diri. Ada iradatul khair, keinginan yang sangat kuat untuk mencari kebaikan. Maka kebaikan para kaum itu. Di antara ilajul ghaflah ialah talabul ilmi. Menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ala ilmu dengan ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu kitab wa sunnah, belajar akidah, belajar imam wa tauhid, belajar hukum-hukum syariat. Adun belajar din, ilmu inilah yang akan membuat kamu terbuka. Barangkali menyikap atau menyifat tapi berkhofat daripada antum. Dengan ilmu. Antum tahu juga yang tidak boleh, tidak boleh melalaikan yang tidak dengan ilmu syar'i. Di samping mendapatkan sikap banyak keutamaan-keutamaan terkait dengan ilmu yang ada. Yang kedua, suhbatul akhyar as-salihin, bersahabat, berteman dengan orang-orang baik, orang-orang yang saleh. Ini efek yang luar biasa, obat yang luar biasa. Sahabat, teman itu. Rasul mengatakan dalam khutbahnya, ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat. Sahabat ini sangat-sangat memiliki efek yang sangat positif. Sahabat yang soleh adalah sahabat yang mengingatkan kita tatkala kita lupa. Memberikan tanbih kepada kita ketika kita lalai. Menyemangati kita ketika kita jenuh dan luyu dan semangat. Ada perjuangan. Baik, ketika anda sudah mulai merasa ada gejala-gejala seperti itu, datanglah kepada kaum salihin, orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah, bergaulah bersama dengan mereka, bersahabatlah dengan mereka, akan mendapatkan kebaikan dari mereka semua dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, majelis ilm, majelis ilm. Majlis yang dibacakan di sana Al-Kitab Sunnah, Kalamul Ulama, majlis yang dibahas di sana Al-Halal Al-Haram. Ini akan mendatangkan sakinah dari Allah, rahmah dari Allah, ketenteraman dari Allah. Majlisul ilmi dikatakan sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga. Ini bisa mengingatkan kita dari ghaflah. Datang ke majelisul ilmi untuk cari ilmu. Untuk cari ilmu. Talabul ilmi. Akan mendapatkan ketenteraman hati, ketenteraman jiwa, barakallahu. Berikutnya lagi, taubat wal istighfar. Berbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat inilah yang akan menghapuskan semuanya. Istighfar inilah yang akan menghapuskan semuanya. Kekurangan-kekurangan, kealpaan-kealpaan, dosa-dosa, maksiat-maksiat, bahkan penyimpangan-penyimpangan. Semuanya akan hapus dengan dosa, dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar dan taubat akan memunculkan rasa semangat baru. Menghapuskan semua dosa. At-taubatu tajibu maqablaha. Yang namanya taubat itu menghapuskan semua yang sebelumnya. Rasulullah SAW memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah dalam majlis. Dalam sehari 100 kali, sekali majlis sampai 70 kali, 100 kali di memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Barakallahu. Zikrullah yang berikutnya adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir-zikir dibimbingkan dalam syariat. Zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, zikir keluar rumah, masuk rumah, semua zikir-zikir yang dibimbingkan dalam syariat kamu baca. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah akan tenang yang namanya jiwa itu. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah tadzakurul maut, mengingat mati. Tadzakurul akhirah, mengingat akhirat. Ini yang akan bisa menyadarkan seseorang dari kelalaian dia, barakallahu. Akhiru dzikra hadzihi al-dzal al-maut, kata Rasul. Inilah kamu memperbanyak mengingat-ingat yang menghancurkan semua kelezatan, yakni al-maut. Barakallahu. Jika anda mulai bersemangat, maka lanjutkan dengan kathratul ibadah, perbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jal, yang faraid, yang fardu-fardu, yang nawafil, yang sunnah-sunnah. Sifat yang ibadah kepada Allah, iman akan meningkat, takwa akan meningkat, semangat akan muncul, ghaflah itu akan lalai. Dan yang paling penting adalah jangan sampai terjangkiti penyakit hubbu dunia, cinta dunia. Qanaah dalam urusan dunia, zuhud dalam urusan dunia, syukur nikmat, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla atas dunia yang diberikan kepada kita, ini juga sangat penting supaya kita jangan sampai ghaflah dan ingat selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dan tidak lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla secara khusus supaya kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang ingat kepadanya. Diberi taufik, beri hidayah yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya, berta'awud dari ghaflah, berta'awud dari semua dosa. Barakallahu. InsyaAllah ta'ala akan diberi taufik dari jalan kemudahan olehnya untuk menapaki jalan yang benar, menapaki iman dan takwa, bisa mewaspadai dan menyingkirkan penyakit ghaflah. Momen Ramadan saat yang paling tepat untuk membasmi penyakit ghaflah ini. Barakallahu. Ramadan masih panjang, silakan antum berlomba-lomba untuk meningkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, meraih iman, meraih takwa, meraih pahala sebesar-besarnya, dan menyingkirkan penyakit ghaflah sejauh-jauhnya, dimatikan semati mungkin dari kita masing-masing. Barakallahu.